dinamakan solatul Jumat karena hari itu mengumpulkan banyak orang yaumuha afdalu ayyamil usbu' dan hari Jumat itu adalah hari yang paling utama dalam sepekan. Fafi sahihain di dalam sahihain di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim di Bukhari dengan nomor 4136 dan di Muslim dengan nomor 843 wa ghairihima dan selain keduanya, selain Bukhari dan Muslim, disebutkan min afdhali ayyamikum yaumul jum'ati, hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Huwa Idul Usbu'. Hari Jumat adalah hari raya pekanan. Hari Jumat adalah hari raya pekanan. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat ini telah memberikan petunjuk pada umat ini yaitu hari Jumat. Di hari Jumat penciptaan itu dimulai. Di hari Jumat penciptaan itu dimulai. Dan di hari Jumat itu penciptaan berakhir. Dan di hari Jumat akan ditegakkannya hari kiamat. Dan di hari Jumat akan ditegakkannya hari kiamat. Dan di hari Jumat itu ada satu waktu yang apabila seorang hamba mencocokinya, dia tegakkan sholat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala illa a'tahu iyyah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan kabulkan permintaannya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhirun al-awwaluna sabiqun yawm al-qiyamah. Baida annahum utul kitaba min qablina thumma hadha yawmuhum alladhi faradallahu alayhim fakhtalafu fihi fahadanallahu lah wan nasu lana fihi taba'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah umat yang terakhir dan yang pertama pada hari kiamat. Hanya saja mereka diberi kitab sebelum kita. Hanya saja mereka diberi kitab sebelum kita. Ini adalah hari yang Allah telah wajibkan bagi mereka maka mereka berselisih padanya. Kemudian Allah menunjukkan kepada kita terhadap hari itu. Dan manusia akan mengikuti kita. Hadis yang tadi telah kita baca diriwayatkan oleh Bukhari dengan nomor 876, Muslim 855. Wa rawa Muslimun anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala adhallallahu 'anil jum'ati mangkana qablana fakana lil yahudi yawmus sabati walin nasara yawmul ahadi fajaa Allahu bina fahadana li yawmil jum'ati. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyesatkan umat sebelum kita pada hari Jumat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyesatkan umat sebelum kita pada hari Jumat. Maka bagi orang Yahudi hari Sabtu. Dan bagi orang Nasrara. Nasrani. Hari Ahad. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kita dan memberi petunjuk kepada kita terhadap hari Jumat. Lalu Allah mendatangkan kita dan memberi petunjuk kepada kita terhadap hari Jumat. Hadis ini di Muslim dengan nomor 856. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Syuri'al ijtima'u al-muslimina fihi litanbihihim ala idhami ni'matillahi alaihim. Umat Islam disyariatkan berkumpul pada hari itu, yaitu pada hari Jumat, untuk diingatkan tentang besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة. Dan disyariatkan khutbah untuk mengingatkan mereka tentang kenikmatan, untuk mengingatkan mereka tentang kenikmatan itu serta menganjurkan mereka untuk mensyukurinya. Wa hassihim ala syukriha. Serta menganjurkan mereka untuk mensyukurinya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syuri'at fihi salatul jum'ah fi wasatin nahar. Fi wasatin nahar. Dan disyariatkan pada hari Jum'at itu untuk dilakukan solat Jumat di pertengahan siang. Pertengahan siang. Liyatimma al-ijtima'u fi masjidin wahidin. Untuk semakin sempurnanya perkumpulan pada satu masjid. Ini diantara perkara-perkara yang berkaitan dengan hari Jumat. Ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hari Jumat. وأمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menghadiri perkumpulan itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menghadiri solat Jum'at di hari Jum'at, mendengarkan khutbah. Dan ketika khutbah itu telah selesai, ditandai dengan turunnya khatib atau turunnya imam dari atas mimbar, maka perkara selanjutnya adalah melaksanakan salatul Jumat. adalah melaksanakan salatul Jumat. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menghadiri salatul Jumat. Yang pertama, kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mendengarkan khutbah di hari Jumat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melaksanakan salatul Jumat. Untuk melaksanakan salatul Jumat. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkanlah jual beli. Dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Qala Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, kana min hadyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kana min hadyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta'zimu hadzal yawmi wa tashrifuhu وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. Merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan hari Jumat itu, adalah mengagungkan hari Jumat ini, memuliakan hari Jumat, dan mengkhususkan hari Jumat dengan ibadah-ibadah tertentu yang berbeda dengan hari-hari lainnya, yang berbeda dengan hari-hari lainnya. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله هل هو أفضل أم يوم عرفة para ulama alaihim rahmatullah berbeda pendapat. Apakah hari Jumat itu lebih utama atau hari Arafah lebih utama? Ini pokok perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan hari Jumat. Alal qawlain, ada dua pendapat. Huma wajhani li ashabi Syafi'i alaihim rahmatullah. Dan kedua pendapat itu merupakan pendapat para pengikut Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihim. Jadi apakah hari Jumat itu lebih utama ataukah hari Arafah lebih utama? Ada dua pendapat, dan kedua pendapat itu pun adalah pendapat para pengikut Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihim. Semoga Allah merahmati mereka. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u fi fajrihi bi suratay. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi fajrihi bi suratay. Alif lam mim tanzil dalam surat As-Sajdah. Hal wa hal ata alal insan, al-insan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada solat subuh di hari Jumat itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat As-Sajdah yang pertama, dan yang kedua suratul insan. Suratul insan ini yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada solat subuh di hari Jumat. Pada solat subuh di hari Jumat. Illa an qala wassami'tu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyata alaihi rahmatullah qaddasallahu ruha wa nawwara dhariha yaqulu innama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hataini surataini fi fajril jumu'ah li'annahuma tadammanata ma kana wa yakunu fi yawmiha fa innahuma tamalta ala khalqi adama fa innahuma ishtamalata ala khalqi adama wa ala dhikril ma'adi wa hashril ibadi wa dhalika yakunu yawmal jum'ati wa kana fi kira'atihima fi hadha al-yawmi tazkirun lil ummati bima kana fihi wa yakun wa sajdatu ja'at taba'an laysat maksudatan hatta yaksudal musalli qira'ataha haitsu tafaqat, yani min ayyi suratin. Hingga beliau mengatakan, yaitu hingga perkataan Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, dan aku telah mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya dan semoga Allah mensucikan ruhnya dan memberikan penerangan di kuburannya, mengatakan tidak lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kedua surat ini pada salat subuh hari Jumat adalah karena kedua surat itu mengandung apa yang telah dan akan terjadi pada hari Jumat itu. Apa yang telah dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat itu. Sesungguhnya kedua surat itu, yaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Insan, mengandung kisah penciptaan Adam. Mengandung kisah penciptaan Adam. Hal itu terjadi pada hari Jumat. Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alaihi salatu wassalam pada hari Jumat. Kemudian menyebutkan hari kembali. Kemudian menyebutkan hari kembali. Dan hari dibangkitkannya para hamba. Hari Jumat adalah hari dibangkitkannya para hamba. Hal itu terjadi pada hari Jumat. Hari kembali, hari Jumat. Hari hamba dibangkitkan, hari Jumat. Dan membaca kedua surat itu, surat As-Sajdah dan surat Al-Insan, pada hari ini merupakan peringatan bagi umat tentang apa yang telah dan yang akan terjadi. Dan sujud datang karena mengikuti, bukan yang dituju. Sehingga seseorang yang sholat berkeinginan untuk membaca ayat sajdah, di mana ayat itu berada, yaitu dibaca dari surat yang mana. Hadikan barakallahu fiik. Ini penjelasan Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad milik Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min khasa'isi yaumil jum'ati istihbabu kathrati salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فيه وفي ليلته لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة رواه البيهقي. Dan diantara kekhususan hari Jumat, dan diantara kekhususan hari Jumat adalah disunnahkan untuk membaca solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu dan pada malamnya, yaitu pada hari Jumat dan juga malamnya. Radigan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru minas salati alayya yawmal jum'ati wa lailatal jum'ah, rawahul Baihaqi. Perbanyaklah membaca solawat kepadaku pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Jadi kalimat di sini fihi, kalimat sebelumnya sebelum dalil yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, fihi yaitu pada hari Jumat, wa fi lailatihi, dan di malamnya, yaitu dan di malam Jumat. Perhatikan barakallahu fi. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Baihaqi yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Perbanyaklah membaca solawat atasku. Membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersolawat satu kali akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 10 kali. Kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membalasnya 10 kali. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama orang yang bersolawat di hadapan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 10 kali. Radhiyallahu barakallahu fik. Fulan dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas, memberikan balasan kepada solawat yang diucapkan oleh fulan sebanyak 10 kali. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama fulan yang telah bersolawat sebanyak 1 kali di hadapan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Dan ini juga termasuk tempat-tempat untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di hari Jumat dan di malam Jumat. Di hari Jumat dan di malam Jumat. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di sore hari ini. Biiznillahi subhanahu wa ta'ala, akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.